السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah urai beberapa pembahasan tentang kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban untuk berilmu. Al-ula al-ilm, yang pertama berilmu. Yang ingin kami ingatkan kembali pada kesempatan ini sehubungan dengan ilmu, sebagai tambahan dari pembahasan yang lalu atau sekedar mengingatkan, maka ketahuilah dalam menuntut ilmu, keberhasilan itu ditentukan dengan mujahadah, kesungguhan, mengerahkan segenap kemampuan sampai batasnya. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedarnya. Betul-betul ingin dan melakukan upaya untuk memahami ayat demi ayat yang terdapat dalam Al-Quran, demikian pula hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita resapi maknanya dengan kesungguhan dan kesungguhan, sebab kesungguhan adalah kunci. Tanpa kesungguhan, maka sulit jamaah pintu-pintu hidayah itu terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kunci ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh, fina pada kami ini, pada jalan kami ini, lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Coba lihat kata Allah, walladzina jahadu, orang-orang yang jahadu, betul-betul melakukan jihad, fina pada kami, di jalan kami. Yang seperti ini kata Allah, lanahdiyannahum, pasti, sungguh, kami akan beri hidayah mereka. Kemana? Subulana, ke jalan-jalan kami. Masuk di dalamnya kesungguhan dalam menuntut ilmu, maka akibatnya pasti Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu ilmu itu. Mujahadah dan mujahadah. Ini yang pertama, Yang kedua, dalam menuntut ilmu, maka kita harus ikhlas betul-betul karena Allah dan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali upaya kita menuntut ilmu tercampur dengan maksud-maksud yang menggugurkan atau yang menodai keikhlasan itu. Tuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi bukan untuk berbangga-bangga. Tuntut ilmu sedalam-dalamnya, tapi bukan untuk memperbodoh orang-orang yang semakin bodoh. Tuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya, tapi bukan untuk dipakai berdebat. Tapi semata-mata kita tuntut ilmu karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran bahwa kita ini hamba, lahir dalam keadaan tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu, dan tidak akan mungkin kita akan tahu tanpa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ini hal yang selanjutnya. Dalam menuntut ilmu, kita harus memegang prinsip al-aham fal-aham. Tuntut yang paling penting, kemudian yang paling penting selanjutnya. Al-awujab fal-awujab. Tuntut ilmu yang paling wajib, kemudian yang paling wajib selanjutnya. Mempelajari ilmu nahwu, sharf, dan beberapa cabang ilmu bahasa penting. Tapi jangan sampai hal itu menyebabkan kita lalai dari ilmu yang hukumnya fardu ain. Ilmu akidah, keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, gimana cara sholat yang benar, puasa, hak-haknya kedua orang tua, itu ilmu-ilmu wajib fardu ain. Hal-hal yang merupakan kewajiban. Semua kewajiban menuntutnya wajib. Demikian seterusnya. Pegang kaidah al-aham fal-aham. Dahulukan yang paling penting, kemudian yang paling penting selanjutnya. Yang paling wajib, kemudian yang wajib selanjutnya. Yang paling mendasar, kemudian landasan selanjutnya. Baik. Selanjutnya kita bahas hal yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ats-tsaniyah, yang kedua, al-amalu bih, beramal dengan ilmu itu. Beramal setelah yang pertama ilmu, maka yang kedua beramal. Beramal bihi, dengannya, dengan ilmu itu. Ilmu dan amalan adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa lepas. Dua hal ini tidak akan mungkin bisa lepas. Kapan salah satunya lepas, maka rusak. Kalau dia hanya berilmu tanpa beramal, maka ilmu itu akan merusak. Akan menjadi bencana bagi dia. Kapan dia beramal tanpa dasar ilmu, maka amalan itu akan menjadi bencana bagi dia. Kalau dia berilmu, walaupun ilmunya benar, tapi kalau tidak diamalkan, maka akan jadi bencana bagi dia. Kenapa? Sebab beda. Beda kesalahan orang yang bersalah karena tidak tahu dengan orang yang bersalah setelah tahu. Beda kesalahan orang yang tidak melakukan karena memang tidak tahu dengan orang yang tidak melakukannya setelah tahu. Bahaya kalau tahu sementara tidak diamalkan. Demikian pula kalau melakukan, beramal dan beramal ikhlas karena Allah, tapi tanpa dasar ilmu, tanpa dasar aturan yang benar, tidak tahu sumbernya dari mana, maka ini juga bencana. Sebab banyak-banyak orang tertipu karena banyaknya amalan yang dianggap benar tapi ternyata salah sebab tanpa didasari oleh ilmu. Beda kalau orang yang memang belum beramal. Orang yang memang belum beramal ketika diberitahu begini dan begitu mudah dia tahu. Tapi kalau sudah beramal apalagi banyak amalannya itu sulit. Susah. Jadi sudah terlanjur, sudah semakin banyak sudah yang saya lakukan. Kan itu jamaah bahaya. Kalau kita tinggalkan dua hal, salah satu dari keduanya, apalagi keduanya. Dua hal ini adalah prinsip dasar yang membedakan kita dengan orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini dua ini. Orang Yahudi itu berilmu tapi tanpa amal. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi dia. Orang-orang Nasara semangat dalam beribadah. Tapi tanpa dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keadaan orang Nasara. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan mereka membuat rahbaniyah yang ibtada'uha yang mereka ada-adakan. Semangat beribadah, semangat ini karena semangatnya, semangat yang mendukung, semangat yang mengontrol dia, bukan ilmu lagi, buat ibadah-ibadah karena dasar semangat. Tidak dikontrol lagi oleh ini. Sebaliknya orang Yahudi, cinta, dikenal sebagai orang berilmu. Ada permasalahan di kalangan orang-orang Arab, permasalahan tentang keberagamaan, itu lari ke orang-orang Yahudi. Mereka dianggap orang berilmu ketika itu. Dan di antara bukti keilmuan mereka, Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka mempunyai ilmu, pengetahuan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan ilmu dan pengetahuan mereka tentang anak mereka. Lebih tahu mereka tentang siapa, bagaimana itu Rasulullah sallam dari anak mereka. Tapi bersama dengan itu, mereka yang paling ingkar kepada Rasulullah. Bahkan orang-orang Medina itu banyak tahu sifat-sifat Nabi SAW sebelum terutus dari orang-orang Yahudi yang ada di Medina. Dan setelah Nabi SAW terutus, orang-orang Medina haji, siapa orang musyrikin sudah haji. Ini masih ada sisa-sisa. Agama Nabi Ibrahim haji. Agama Nabi Ismail alaihi wassalam haji. Mereka ketika haji pergi ke Mekah, ketika itu Nabi SAW telah terutus, Nabi SAW dakwahkan Islam, mereka melihat tanda ini sama, sifat ini sama dengan disifatkan oleh orang-orang Yahudi. Hidayah Allah Subhanahu wa taala turun, mereka pun Islam. Tapi ketika didengar oleh orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menerima. Kenapa? Hasad, kedengkian. Ini merusak ilmu jemaah. Jadi kaum muslimin harus berilmu dan beramal. Ilmu mereka harus lahir dalam amalan. Amalan mereka harus landasannya ilmu. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada kerusakan dari para ulama, itu karena pencontohan mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Dan kalau ada kerusakan dari para ahli ibadah, itu karena ada pencontohan penyerupaan dengan orang-orang Nasara. Para ulama ada penyerupaan dengan orang-orang Yahudi, sebab mereka tahu. Tahu itu halal. Ya, tapi saat ini tidak bisa dikatakan halal. Jangan dulu, berbahaya terhadap kedudukan. Jangan-jangan gaji saya dicopot. Ini kesempatan dapat tender besar ini. Dan yang semisal itu penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. yang beribadah, semangat ibadah, semangat ibadah, semangat melakukan amalan demi amalan di masjid atau di luar masjid. Membuat aturan-aturan dalam berzikir, dalam sholat, dalam puasa, dalam berbagai macam yang tidak diatur dalam agama. Masyaallah. Ini penyerupaan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yang semangat dalam beribadah tapi tidak mau mendasari ibadahnya dengan ilmu. Kita kaum muslimin berilmu dan beramal. Ilmu kita nampak dalam amalan. Amalan kita dilandasi oleh ilmu. Ini adalah manhaj. Ini adalah prinsip yang membedakan kita dengan selain kita dari kalangan orang-orang kafir. Al-ikhwah rahimakumullah. Ada doa dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah wajib dibaca. La sholata liman lam yaqra' di Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Dalam suratul Fatihah terdapat doa. Doa ini terdapat dalam surah yang seagung-agung surah. Surah yang semulia-mulia surah. Suratul Fatihah. Dia adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nabi SAW menegaskan, tidak pernah diturunkan surah yang semisalnya sebelumnya. Tidak ada surah yang semisal Al-Fatihah dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan dalam Al-Quran. Nari semisal dengan Al-Fatihah. Dan beruntung kita jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan surat Al-Fatihah ini sebagai rukun dalam sholat kita. Dan sholat adalah ibadah yang termulia dalam Islam. Fatihah harus terbaca. Di dalam surat Al-Fatihah, surah yang sangat luar biasa ini, terdapat doa. Doa yang sangat berhubungan dengan pembahasan kita. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tuntun kami ya Allah, beri kami hidayah. As-siratal mustaqim. Ini uraiannya panjang. Ada jenjang-jenjang hidayah. Hanya singkatnya, tuntun kami kepada jalan yang lurus, masuk, dan tuntun pula kami agar supaya kokoh berada di atas jalan yang lurus ini dan terus bisa meningkat dan tidak keluar lagi dari jalan yang lurus ini. Jadi hidayah kepada jalan yang lurus yang kita minta, masuk dan kokoh berada di atasnya, meningkat dan terus meningkat sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ihdina siratal mustaqim bukan hanya sekedar permintaan hidayah masuk ke dalam as-siratal mustaqim, tidak. Walaupun kita sudah masuk, tetap perlu doa ini. Sebab ketika kita sudah berada di atas jalan yang lurus, kita perlu doa supaya kokoh di atas jalan itu. Sama orang kalau sudah melakukan perjalanan, sudah masuk di jalan sudah. Bagus sudah dapat jalan. Tetapi yang jalan kan macam-macam. Ada yang di tengah jalan tidak tahu jalan selanjutnya. Ada yang tidak tahu rambu-rambu, ada yang tidak tahu bahwa di sana ada lubang, ada yang tidak tahu bahwa di sana ada gundukan. Ada yang tidak tahu bahwa ada ini, ada ini. Kita perlu hidayah, perlu pertolongan supaya bisa selamat dalam perjalanan. Dan bisa terus meningkat. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ini pendorong kita. Pendorong kita yang terus menerus. Kita akan berusaha meningkat dan meningkat. Memperhebat dan memperhebat. Kecepatan langkah kita. Kekuatan perjalanan kita. Keluar biasaan perjalanan kita. Sebab kita tahu jalan ini adalah jalan penuh kenikmatan. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka ya Allah. Kapan orang yakin ini maka luar biasa. Nikmat itu perjalanan. Hanya banyak yang tidak yakin. Sebab banyak-banyak yang baca siratal ladina an'amta alaihim tidak tahu artinya. Kalaupun tahu artinya, kurang paham. Hanya tahu arti global. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Selain itu tidak. Disitulah hakikat nikmat ini. Berarti jalan ini penuh dengan kenikmatan. Kalau rintangan, dimanapun pasti ada rintangan. Jalan kekafiran pun penuh dengan rintangan. Apalagi jalan kebenaran. Hei, rintangan, hambatan pasti dihadapi oleh dua kelompok ini. Yang berada atas jalan yang lurus dan yang berada atas jalan kesesatan. Hei, tapi nikmatnya jamaah tetap luar biasa. Jalan penuh dengan kenikmatan. Setelah kita minta jalan ini, jalan yang lurus ini, jalan yang penuh dengan kenikmatan ini, kita minta selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari dua jalan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya ya Allah al-maghdubi, yang dilaknat, yang dimurkai alaihim atas mereka. Ini yang pertama yang kita minta. Wala, dan bukan pula ad-dallin, jalannya mereka-mereka yang sesat. Siapa al-maghdubi alaihim? Siapa ad-dallin di sini? Kalau secara bahasa, al-maghdubi, iya, ismul maf'ul dari kata ghadab. Ghadab artinya murka, marah. Iya, maghdub artinya yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Iya, yang Allah la'anat. Kalau ad-dallin dari kata dolal, sesat. Iya, ad-dallin pelaku kesesatan. Siapa mereka? Kalau secara bahasa mencakup semua yang dimurkai, semua yang sesat, tapi siapa? Dalam penafsiran, memahami ayat secara benar, pahami ayat dengan ayat. Sebab ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak akan mungkin bertentangan. Yang kedua, pahami ayat dengan sunnah. Langsung penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan salah itu, pasti benar. Yang menyelisihnya pasti salah. Yang kedua, memahami ayat dari orang-orang yang langsung dipahamkan oleh Nabi. Yang diajar oleh Nabi, yang dijamin dalam Al-Qur'an, yaitu para sahabat. Kemudian siapa? Memahami ayat dari murid-muridnya para sahabat. Murid-muridnya sahabat, ya di sinilah muncul Muqatil, Mujahid, muncul Qatadah, dan muncul beberapa ulama-ulama tafsir lainnya. Mereka luar biasa jemaah dalam menafsirkan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat misalnya Mujahid. Ini berguru dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ini langsung dapat doa langsung dari Nabi. Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma faqqihhu fid-din. Allah mintakan doa supaya difaqihkan dalam agama, diajarkan hakikat tafsir. Tahu kandungan ayat ke mana arah. Dan doa ini terkabul. Sehingga jadilah beliau ulama sahabat yang sangat luar biasa dalamnya dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mujahid Mulasimi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai-sampai kata beliau tak satu pun ayat kecuali pasti beliau telah tanyakan. Dan ini bukan berulang, bukan satu kali. Berulang beberapa kali mereka khatamkan Al-Qur'an, selesaikan Al-Qur'an, dan tiap ayat beliau tanya apa maunya, apa tafsirnya. Kalau para sahabat lebih jelas lagi, sebab langsung Nabi yang tuntun. Yang datang sebuah riwayat menjelaskan bahwa diantara metode mereka dalam memahami ayat Al-Quran, tidak akan mereka lewati 10 ayat. Tidak akan mereka lewati 10 ayat kecuali pasti mereka telah paham maunya, mereka telah hafal, dan mereka telah amalkan. Mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran bukan hafalannya, bukan hanya cara bacanya, tapi pahamnya, maunya, dan sekaligus pengamalannya langsung dari Nabi. Ini lebih hebat lagi. Ini jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap dua kalimat ini, ad-dall al-maghdub, dan ad-dallun ini ada tafsir dari Nabi SAW dengan sanad yang kuat. Dari sahabat Adi bin Hatim. Dan hadis ini dikuatkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Disebutkan oleh Imam Asy-Syuyuti dalam kitab beliau. Nabi SAW bersabda, al-maghdub humul yahud, ad-dallun humun nasara. Al-maghdub yang dimurkai, yang dilaknat di sini adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallun di sini adalah orang-orang Nasara. Karena itulah para ulama yang paham tafsir ini, mereka akan mengatakan al-maghdubi alaihim, tafsirnya adalah mereka orang-orang Yahudi dan yang mengikutinya. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara dan yang mengikutinya. Berapa murkanya? Disesaikan. Berapa pelanggarannya? Berapa kesesatnya? Sejauh mana kesesatannya? Disesaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap saat, tiap solat kita baca doa, doa yang semulia-mulia doa, yang sehebat-hebat doa, minta berada di jalan yang lurus, diselamatkan dari dua jalan yang merupakan lawan dari jalan yang lurus. Jalannya orang-orang Yahudi dan yang mengikutinya, serta jalannya orang-orang Nasara dan yang mengikutinya. Tiap saat kita minta jamaah, tapi anehnya hampir tiap saat pula kita langgar doa itu, permintaan itu. Sebab ciri-ciri orang-orang Yahudi, kita sering terjerumus ke dalam, kita benci sama orang Yahudi, tapi kenapa perbuatannya dilakukan? Jerat-jeratnya kita masuki, pancingan-pancingannya yang mereka pasang kita santap. Benci sama orang-orang Nasara sebagai tuntutan keimanan. Sebab orang yang beriman pasti benci sama orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah dan keimanan yang benar. Orang yang mengimani Rasulullah pasti benci kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi kebencian ini harus benar, jangan hanya sekedar emosi. Kebencian yang didasari oleh ilmu, itulah yang bermanfaat. Sebagaimana cinta, cinta juga harus didasari oleh ilmu. Jangan ikut-ikutan. Kalau cintanya didasari oleh ilmu, betul-betul karena Allah, bencinya didasari oleh ilmu, betul-betul karena Allah, ini adalah ukuran keimanan yang sangat tinggi. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman, kata Rasulullah. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Baik, jemaah. Kita selalu minta diselamatkan dari orang-orang Yahudi, jalannya mereka, dari jalannya orang-orang Nasara. Tapi sementara sifat-sifat mereka, jalan-jalan mereka, prinsip-prinsip mereka, terus mereka kita lakukan. Dan tidak akan mungkin selamat umat Muhammad SAW. Ada saja yang terjerumus. Bagaimana tidak, jemaah? Nabi SAW telah peringatkan umatnya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'a bi dira'a hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Qila ya Rasulullah al-Yahudu wa al-Nasara. Qala faman. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna, sungguh, pasti, ini minimal 3 penguat di sini, la terikat pada sumpah sebelumnya. Kalau tidak disebutkan pada kalimat sebelumnya, maka dia dianggap mustatir, dianggap ada, walaupun tidak nampak. Orang yang tahu bahasa Arab pasti tahu ini ada sumpah sebelumnya. Kalau lain, la tattabi'unna, tattabi'u, kamu akan mengikuti. Kemudian setelah kamu mengikuti, ada kata enna, nun yang ditasydid di fathah. Ini namanya nun taukid, nun penguat. Jadi ada sumpah. Kemudian ada la, berfungsi menguatkan pula. Dan diakhiri dengan nun, berfungsi menguatkan pula. Minimal 3 penguat. Sungguh, betul-betul, pasti kalian akan mengikuti. Mau ditambah penguatnya? Siapa yang beritakan? Rasulullah SAW. Pasti kan? Walaupun Nabi tidak katakan sungguh, kalau Nabi beritakan pasti benar. Coba lihat peringatan ini. Sungguh, betul-betul, pasti. Pasti jemaah. Kalian akan mengikuti sanana. Atau bisa dibaca sunana. Sunnah-sunnahnya. Mankana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Peringatan Rasulullah kepada umatnya. Supaya berhati-hati. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Bagaimana caranya? Shibaran bi shibaran. Sejengkal-sejengkal. Sedikit demi sedikit. Sedikit. Sejengkal demi sejengkal. Kemudian wadirah bi dirah. Dirah satu dirah. Berkurangnya dua jengkal. Ujung jari dengan siku. Itu dirah. Meningkat. Sejengkal-sejengkal sudah. Satu dirah, satu dirah. Hatta naudah fadujuh fadofil nadakal tubuh. Sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak. Padahal leh. Orang Makassar bilang. Masuk ke lubang biawak. Nadakal tubuh. Pasti kalian juga ikut masuk. Jadi kalau sudah luar biasa mengikutannya, nanti kita lepas sudah. Kayak cepat sekarang sudah cintakan lehernya sudah. Tahu sebuah yang tepat harus masuk. Nabi ditanya, siapa yang suka? Apakah yang kau maksudkan dengan orang-orang sebelum kami adalah orang Yahudi dan Nasara? Maka kata Nabi Rasulullah kepada siapa lagi? Siapa lagi? Terutama. Peringatan jemaah kami hadir. Kita minta jemaah dalam surat Al-Fatihah. Hati-hati terhadap peringatan Nabi. Ada dan ada pasti. Yang selamat, ada yang selamat dari mengikuti mereka. Tapi bisakah selamat jemaah kalau kita tidak tahu jalan mereka? Iya, bisa kita selamat kalau kita tidak tahu sifat-sifat mereka. Bisa kita selamat kalau kita tidak mengetahui, iya, prinsip-prinsip mereka. Dari sinilah kita perlu memahami bahwa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi yang tidak mungkin bisa lepas. Pelajari nilai-nilai keimanan, tapi harus tahu juga nilai-nilai kekafiran supaya selamat. Pelajari nilai-nilai Islam, tapi harus tahu lawan-lawan Islam, pembatal-pembatal Islam supaya selamat. Harus tahu apa itu jahiliyah supaya selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dan asar ini sahih kuat, beliau berkata, innama tunqadu'ur al-islam urwatan urwah idha nasha'atil islam man lam ya'rifil jahiliyah. Kata beliau, tidaklah ikatan keislaman seseorang itu terlepas, tidak akan lepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang hidup dalam Islam, tumbuh dalam Islam, sementara dia tidak tahu lawannya Islam, jahiliyah. Keadaan bagaimana sifat dari masyarakat jahiliyah itu? Karena itu para ulama memberikan perhatian. Mereka ada yang memfokuskan perkara-perkara jahiliyah itu ini supaya selamat. Ada yang memasukkannya dalam pembahasan gabungan. Dan itu paparannya sangat luar biasa banyaknya dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu salat, keutamaan salat, tapi harus tahu pula hal-hal apa yang membatalkan salat. Harus dari sisi itu. Harus tahu sunnah, tapi harus tahu bid'ah lawannya yang menggugurkan sunnah. Harus tahu bagaimana mewujudkan keikhlasan, tapi harus tahu lawan-lawannya. Harus wujudkan tauhid, kemudian ibadah kepada Allah, tapi harus tahu syirik supaya selamat dari kesyirikan. kalau salah satunya saya jangan bahayanya. Karena itulah Nabi SAW, bahkan seluruh Nabi dan Rasul Allah diutus dengan dua fungsi ini. Rusulan mubashirin wa mundirin. Para Rasul Allah utus mubashirin, pemberi kabar gembira. Tadi bukan hanya itu, mundirin dan sekaligus memberikan peringatan. Ini ayat ini. Sifat Nabi dan Rasul Allah seluruhnya mengajarkan keutamaan ibadah ini, kebaikan ibadah ini, tapi memberikan peringatan, hati-hati perbuatan ini, tinggalkan perbuatan ini, bisa menggugurkan kebaikan tadi. Lihat awal keislaman kita dan sekaligus ukuran keislaman yang tertinggi, keimanan yang tertinggi, la ilaha illallah, awal keislaman kita dan keimanan yang tertinggi, kata Nabi SAW adalah la ilaha illallah pula. Tidak lepas dari dua ini, la ilaha illallah, penafian dan penetapan, terdiri dari dua ini. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah. Dia tolak, dia benci, dia puas semua disembah selain Allah. Illallah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya sekadar berpikir ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi tidak mau membersihkan dirinya dari ibadah kepada selain Allah. Salah itu berislam seperti itu. Konsentrasi ibadah di masjid, tapi tidak mau menyelamatkan dirinya dari konsentrasi ke kuburan. Bahkan kadang lebih khusyuk di kuburan. Lebih khusyuk ketika masuk ke kubang misalnya. Dia betul-betul lebih takut. Kalau dia masuk di masjid, berani ngambil sendal, keluar. Tapi coba dia berani ngambil sendal di kubang. Tidak berani itu. Repa jagaannya keras lagi. Cuma ini muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dari dua sisi. Lihat yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, kita minta jalan yang lurus. Salah permintaan kita kalau kita tidak tahu jalan yang lurus. Kita minta Allah tuntun jalan yang lurus, sementara kita tidak tahu mana itu jalan yang lurus. Pelajari jalan yang lurus, tapi ingat permintaan kita bukan hanya itu. Ada permintaan penolakan ghairi, selainnya. Selamatkan dari yang ini ya Allah. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Gimana bisa selamat kalau tidak tahu? Tidak ada jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan sudah selamat sementara tidak belajar, pendusta besar. Semua orang akan tahu. Tidak usahlah dulu perkara agama jamaah. Perkara keduniaan. Kalau ada orang tidak pernah nginjak bangku kuliah, kemudian mengaku saya dokter. Dokter bedah lagi. Antum tahu dia tidak pernah nginjak bangku keluar kuliah, tapi mengaku saya dokter ahli bedah. Kira-kira mau dibedah sama dia tidak? Kama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua sisi. Di antara sifat orang Yahudi dan Nasara yang paling mendasar, yang banyak-banyak menjadi sebab kesesatan-kesesatan mereka yang lain, itu yang tadi. Orang Nasara semangat beramal, semangat beribadah, semangat melakukan amalan di masjid atau di luar masjid. Tapi ketika ditanya, batu kamai batu anna. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Mana landasannya? Tidak tahu. Sementara dia tahu dasar agama Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu itu. Tidak ada orang Muslim yang tidak tahu itu. Dasar agama Al-Quran dan Sunnah. Terus kalau ditanya, mana dasar amalanmu ini? Dia tidak tahu mana dalilnya, Qurannya, mana hadis. Ini kebanyakan kaum muslimin jemaah. Dan inilah hakikat kemunduran. Inilah hakikat kelemahan yang dengannya kita mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kecil itu kekuatan kafir, jemaah. Betul-betul kecil kalau kita miliki kekuatan Islam. Tapi Islam yang sebenarnya, yang berada di atas ilmu dan amalan. Ilmu, amalan. Dia pelajari untuk diamalkan. Dia pelajari untuk diamalkan. Dia amalkan dengan dasar ilmu. Ilmunya memang nampak dalam amalannya. Tinggal aturan beramalnya, ya kembali dengan prinsip berilmu tadi. Al-aujab, fal-aujab. Amalkan yang paling wajib, kemudian yang wajib selanjutnya. Amalkan yang paling mendasar, kemudian yang paling mendasar selanjutnya. Sebagaimana dalam berilmu. Sebab ilmu agama jamaah luar biasa dalamnya, luasnya. Kalau kita tidak punya prinsip itu, dahulukan yang paling mendasar, yang paling penting, yang paling wajib, kita akan banyak kena dosa. Sibuk dalam mempelajari yang telah benar ilmu agama, tapi belum terlalu wajib. Belum terlalu wajib saja, sementara ada yang wajib, kita sudah salah. Apalagi kalau sunnah, sementara masih ada yang belum wajib. Demikian pula dalam beramal. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Ada orang pelaku syirik. Datang kuburan minta punya jimat, dia yakini hebatnya jimatnya, luar biasanya. Punya ilmu kebal dan macam-macam. Bersamaan dengan itu, tidak sholat juga. Minum lagi. Sebentar-sebentar hilang ayamnya orang. Gimana caranya memperbaiki? Dia sholat. Bila sholat, langsung dilarang, kamu jangan minum. Saya potong tanganmu itu, harus kena hukum potong tangan kamu itu, kalau mencuri. Biar dia ikhlas mau dipotong tangannya, kalau masih syirik, tidak ada manfaatnya. Biar dia sholat sampai bengkak kakinya, kalau masih syirik, tidak ada manfaatnya. Karena itulah asal awal Islam, la ilaha illallah, penghancur syirik itu. Sholat jamaah nanti tahun ke-10 setelah Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, nanti tahun ke-10 selanjutnya baru turun kewajiban sholat, fardunya sholat. Berarti sebelumnya itu apa? Rukun Islam yang pertama, pemantapan, pemantapan dan terus pemantapan. Berarti berhasil, begitu turun perintah sholat, langsung hebat sholatnya. Tanha anil fahsya wal munkar, betul-betul mencegah dari fahsya, kekejian seluruhnya dan kemungkaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka pasti Allah haramkan atasnya surga. Mungkin berpikir biarlah haram surga, yang penting tidak masuk neraka. Ya anggaplah, ya mungkin-mungkin ya. Tapi lihat lanjutannya, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya pasti neraka. Biarlah masuk neraka, tapi saya kan masuk neraka hanya beberapa saat saja. Kalau orang pelaku syirik jamaah bukan beberapa saat. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sama sekali tidak ada yang bisa menolong bagi orang-orang yang zalim itu. Syirik kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ini. Mantap dia bersyirik. Jadi kamu selamat. Pegang prinsip ini. Ilmu amal. Ilmu. Yang benar. Kita sudah selesaikan pembahasan ilmu. ilmu yang benar, yang hak, sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Iya, jangan mengada-ngada, jangan sesuai dengan perasaan, jangan perkataan orang. Iya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian ragu. Berarti haram memperhadapkan keraguan di hadapan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Yang ada yakin, terima tulus. Terima ilmu amalkan. Hei, dah bisa lepas. Kalau kita tanam pohon, capeknya ditanam, dipupuk, di apa ya, ternyata tidak berbuah akhirnya. Mau dibiarkan terus ditanam, biarkan terus itu, mengganggu, tidak bagus juga pemandangannya. Sia-sia betul jemaah. Ilmu tanpa amalan. Kemudian dari kedua kesalahan ini yang paling mengerikan, yang sudah tahu kemudian tidak amalkan. Itu yang paling mengerikan. Makanya dia dapat al-maghdubi alaihim, yang dilaknat. Yahudi kan sesat juga kan? Tapi karena sesatnya luar biasa, ada dapat gelar al-maghdubi alaihim. Kena dia di sini. Sebagaimana kata penyair, in kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika kamu tidak tahu, maka itu musibah. Tapi jika kamu sudah tahu, musibahnya lebih besar. Jelas ya? Jika tidak tahu, tapi tetap. Tidak tahu, terjerumus, musibah itu. Siapa suruh tidak tahu? Siapa suruh tidak belajar? Salah itu. Tapi kalau sudah tahu tetap, makin musibahnya lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah ini dan mengukuhkan kita berada di atas jalan yang lurus ini, jalan ilmu dan amalan, dan menyelamatkan kita dari jalan ilmu tanpa amalan dan dari jalan amalan tanpa dasar ilmu. Allahumma amin ya rahmar rahimin. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.